السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال مستقيم. رواه مسلم. الحديث أو كما قال صدق الله العظيم. أصحاب الفضيلة ورقيائي ورسبو ورحبائب وبالخصوص تمتل بانيناني بون Romo Kiai Haji Muhammad Ibnu Salim, mudah-mudahan panjang umur, sukses selalu. Demak panjenenganipun akinabilah Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Lub yang saya banggakan, mudah-mudahan sukses selalu. Profesor Gusipun, mudah-mudahan cepat dilantik dan akan datang dari gubernur. Tanpa merasa hormat, seluruh pidato saya simpulkan di memori saya. Iki sampean kula tawar mawon lebih pinten menit. Pun pidato ni Gus Idris, pidato ni Habib Jamal, Habib teko Jakarta, kula simpulno nek kula sing pidato 5 menit. Padet. Jadilah penerang di tengah-tengah kegelapan. Jangan meratapi kegelapan. Understand? Niki nek mboten profesor bahasa kene mboten duwe, Pak. Sampeyan delok nduk buku-buku teko Hadramaut sampe timur-timur mboten nemu. Jadilah penerang di tengah-tengah kegelapan. Jangan meratapi kegelapan. Umur kita sangat pendek. Maka jangan kita berpendek dengan kita isi ketakutan dan kesusahan. Ya Gus, gak oleh urusan wong. Harus mampu tampil mendorong umat setelah mendengarkan ceramah ada kesadaran baru, ada gairah baru dan semangat baru. Understand? Understand? Umur kita sangat pendek. Jangan kita berpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Survei membuktikan. Beberapa penelitian ilmiah telah menemukan orang yang gampang takut dan resah rentan kena serangan penyakit-penyakit yang sulit diselesaikan melalui pendekatan medis. Nek kena penyakit angel ditambahi. Dalam call sekaligus maulid ini saya berusaha ceramah seberapa jam seluruh jiwa yang kecil akan jadi besar kena sentuhan ceramah ini. Dadah. Dan bukanlah bahagia yang menjadikan kita tersenyum, tapi tersenyumlah agar kita bahagia. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum walakin liyasa'hum fastul wajhi wa husnul khuluq. Akhrajul Hakim wa sahhatahu. Diterjemahkan apa betul? Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menarik hati manusia dengan harta benda kalian. Dan tetapi kalian akan mampu menarik mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula nerangno ngene masih kiai gak iso pura-pura raine diajar-ajarno gak iso. Tanpa mengurangi rasa hormat. Sebab para pakar cerah dan tidaknya wajah seseorang sangat dipengaruhi kondisi hatinya. Tolong sampean golekno potret Mbah Hamid sing mecucu. Tolong golekno potret Mbah Hamid yang menunjukkan wajah yang menakutkan. Sampeyan njuk rego piro tak bayar. Ini sangat tepat apa yang dikatakan para pakar psikologi. Padang gairah ini wong apa jari kondisi atine. Allahumma shalli ala Muhammad. Hari ini banyak orang tidak mampu damai terhadap diri sendiri. Cetek kan bupati. Itu ini pidato rono-rono tak no. Ini mustahil bisa damai dengan orang lain. Orang yang tidak mampu damai terhadap diri sendiri tidak mampu berpikir positif sepanjang hidupnya, tidak pernah menikmati indahnya kehidupan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi sampean tak bojono supaya buyar khol itu ilmu baru, ada gairah baru. Sambutan Pak Menteri wau antes iku kiai Pak. Mengaktualisasikan sesuatu-suatu masyaallah yang ilmiah diterjemahkan dengan bahasa-bahasa sentuhan agama. Dibutuhkan nang santri-santri tidak cerdas. Kadang-kadang tadi mubalek wis puluhan tahun tidak cerdas, dundang arek nom-nom nerang nosek sok kubur. Kadang-kadang tadi mubalek wis puluhan tahun tidak cerdas, dundang arek nom-nom nerang nosek sok kubur. Buyar. Walaupun hadisnya soke, materinya bagus, penyampai bagus, kalau materi yang diusung tidak cocok dengan kebutuhan yang mendengarkan, dakwah akan gagal dengan sendirinya. Bisa dilanjut terus? Disimpulkan pidato sudah tersingkat kalau wau. Sampean tak duduk notondone wong sing gak mampu damai terhadap diri sendiri. Purun apa badan? Urun. Orang yang tidak mampu damai terhadap diri sendiri sing gak beres duduk sikile wis bakun ni rungokno cek dadi DPR iko. Sampeyan nek kebing dadi DPR tak dudono asmake nek salaman mbek kiai usahno nok leneke. Itu lebih dahsyat daripada tim sukses. Tesis ini saya bisa membuktikan secara ilmiah karena kiai adalah achievement of grouping di masyarakat. Bahasa-bahasa sing ini gak duwe. Simbol masyarakat. Menurut teori sosiologi Pak Misbahun, sejelek-jelek simbol punya pengikut. Mulai ini sampeyan kutubruan mbek wong kudu berhitung sapa sing dijak tubruan iku nek toko sampean sing ati-ati. Nek sampean kutubruan dengan suatu toko berarti tubruan dengan seluruh berikutnya. Understand? Insyaallah. Nek wong awam sing tukaran mboten menapa nek toko. Iki ngerti jeneng toko. Loh, mulai cerdas. Bisa dilanjut. Jadi wong sing ora damai marang awake dhewe sing gak beres duduk sikile, sing gak beres duduk tangane, hatinya telah mengidap penyakit. Beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam karya terbesarnya Ihya telah menegaskan obat atas orang yang mengidap penyakit hati sangat banyak sekali. Di khol yang penuh berkah ini saya tunjukkan dua saja, kalau khol lagi dua. Oh, wajib bintang mana? Wong niki wau kula janjian karo Gus Ipul. Pun Gus sampean berang Krisna pidato-pidato ngarep eh. Lho mu balik niku nek mboten kaya materi didele mburi gak sok muni, Pak. Nek kula seneng sebelum saya tunjukkan obatnya, alangkah arifnya saya tunjukkan tanda-tandanya supaya yang hadir bisa mengatasi dirinya sendiri. 85% angka kegagalan karena kehilangan kepercayaan diri. Masih profesor, ini gak pede. Pidato salah kabeh, muni bapak-bapak ini bebek-bebek. Bebek-bebek yang itu. Jadi percaya diri itu penting. Nah, kepercayaan diri itu bisa dibentuk, bisa dilatih, dan bisa dikembangkan. Apa? Seperangkat ilmu yang cukup. Dengarkan, ya? Kalau ceramah, yang Masya Allah punya materi, punya wawasan, punya kajian, keilmuan, mampu menghubungkan Masya Allah beberapa disiplin ilmu dengan realitas yang ada. Niki nek sing kula ngaji khol, Pak. Saestu sampai jam 5 sampai sakit ngrungokno. Apa sebab? Pasti yang saya sampaikan sesuatu yang baru yang sampean tidak pernah dengar. Luwe-luwe ngaji lho ngare profesor seweneng kula. Insyaallah umpama yang baru insyaallah aku ngarang lho wong nganggep itu penemuan baru. Nanti saya ngaji khol 5 menit, maulid nabi menit, satu ayat, satu hadis. Insya Allah saya buka kerannya, kalau pulang nanti silakan ditelaah. Tanda orang yang mengidap penyakit hati yang pertama adalah kehilangan ketentraman batin. Kehilangan ketentraman batin. Sambatan melek motoni sambat, melek motoni sambat. Duk masjid gak kerasan, duk oma gak betah, kate shopping duit gak nyekel. Sehingga jadi PLO pasukan lali oma. Bahasa Inggrisnya ngloyong. Jadi ini ana uang ngloyong ini ojo didalili, ojo diseneni. Penting sebuah kearifan di dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Tidak cukup qola ta'ala dan qola rasulullah, ada pendekatan-pendekatan khusus yang penting dilakukan. Niki sing diterapno mbahane dikai bocoran halus, dikai bocoran halus. Mbah Hamid niku Masya Allah mboten tahu nyeneni uang terus dalil-dalil uang murtad-murtad uang kata. Tapi cerdas. Nek uang iki utangnya akeh, diamuk sing wedok. Sabar ya. Mboten ngomong sabar, tok tapi disalami pak. Iya iki wali sing mandi. Kadang-kadang umum wali dicayoi, ya Allah. Tamu ni longgo iku durung sambat sing dijayoi sambat dhek. Oh iki kewaliane penting ditinjau kembali. Jadi belum punya mata hati. Indi dirhamun wali. Wali. Bareng dijayoi masalah dhek suntek. Sawaku kudanan pawane dhek. Nek uang cik sambat, dudono nek dodoi, iki durung mapan, ati de durung kudur ma'a Allah. Sambatnya cik nang makhluk, gak sambat nang ngeresani Gusti. Hati ini sebenarnya tidak bisa dimadu. Ati gak bisa dimadu. Nek ati sampeyan mecicil delok dunya, mesti picak delok akhirat. Nek mecicil dulu akhirat pasti punya kelemahan sisi kelemahan pada urus set perwakilan seorang guru. Cukup sama ni ikuti kajian berikutnya. Sini nama loro, di depan nama tu. Terutama sih kau blok botai gitu kan ya. Tondo ni wong sing ati ni mengidap penyakit, gak rido. Gak seneng nek delok konco tonggo sanak famili menemukan kenikmatan dan kejayaan. Nek ana wong nemu nikmat lan joyo atine ngop. Ngop. Ya wis saji. Maca kitab diwalik muni. Tapi gak rido gak seneng nek delok konco tonggo sanak famili menemukan kenikmatan dan kejayaan. Iku sing gak beres duduk sisi ini, sing gak beres duduk tangan ini, hatinya telah mengidap penyakit. Tomboy, nopo tomboy bagus lagi loro, siji. Sopoy sing mengidap penyakit hati, penting golek guru yang punya khazanah kekayaan spiritual. Ini bahasa Ghazali, awas barang tiruan ya. Carilah guru yang hatinya khodur ma'a Allah. Carilah guru yang sanak keilmuannya jelas sambung dengan beliau Rasulullah SAW. Nopo tomboy bagus dari loro. Siji. Sopoy sing mengidap penyakit hati. Penting golek guru yang punya khazanah kekayaan spiritual. Ini bahasa Ghazali, awas barang tiruan ya. Carilah guru yang hatinya khodur ma'a Allah. Carilah guru yang sanad keilmuannya jelas sambung dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coro Jawa golek guru sing mumpuni lan waskita. Supaya oleh tetesi banyu sing bening rembesing madu. Kulo ceramah ngene nduk sebelahi Unair Pak, setelah buka dialog digugat profesor Pak. Ketempaan profesornya budak ndase Pak. Lalu jadi dengan ceramah Bapak, cuma ada yang saya tanyakan, mengapa pakai guru-guru segala? Kok ribet kok sulit? Saya ingat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu bila ditanya oleh seseorang, jawabannya senantiasa dilihat kondisi objektif orang yang bertanya. Wong sing takon iki profesor banu. Hati-hati kok aja. Ditutuno jawaban iki kiai sing gane profesor, ketahuilah, skripsi saja butuh dosen pembimbing. Tesis saja butuh dosen pembimbing. Disertasi saja butuh dosen pembimbing. Begitu juga berjalan menuju Allah tentunya butuh dosen pembimbing. Polahe sing takon profesor, tak dudune skripsi, Pak. Nek sing takon iki wong ngarit yo gak harus skripsi. Gak nyambung. Mantuk, mantuk profesor. Kae njerongkono tok lho. apa penting peranan seorang guru? Nek salah, cek ono sing benak no. Cek ono sing mek. Sampean ojo berjoyo ono wong alim kadek guru. Kata orang Inggris, reng pender beda guruna. Reng mojur tadek guruna. Wong pinter ono. Pali kudu alim. Understand? Understand? Ojo percaya ono wong alim ga adikku guru. Nah guru iku nek sanat keilmuane jelas sambung nang Kanjeng Nabi. Ilmu nek lu manfaat lan barokah. Masih gak usah maca kitab. Nek nyuwuk mauan. Penting tukang suwuk iki diabadikan, Pak. Kadang-kadang keilmian tentang tukang suwuk jangan separuh daripada kesembuhan seseorang. Ngono uang digoron-rono gak mandi, kula suwuk iku mandi. Gak diwawu sing wedok iku nek turu clonoan nang kepenuh. Lho iku cek ditambahi cewek lurung kan. Wes iki ya rono-rono wis mbet mandi, masyaallah kula mandi teko badminton njaluk suwuk. Kula temoni santai, wonten apa boleh susah. Kula niki kus bulik sampean niku lho milbok. Nek turu clonoan rangkep telu masyaallah ditambah ai cewek. Lah kula iki ada. Wis gramen gak usah susah-susah. Ayo ndonga bareng cek rusa, terus cek trimingan mari badminton mari latihan fisik, Pak. Niki hormat Mbak Hamid isap. Iku aja jam olahraga. Akhirnya kula dungani bareng-bareng. Allahumma lakasuntu wa ala rizkika aftartu. Selesai. Bukan Ali Mashuri mandi, bukan Ali Mashuri hatinya khudud malah bukan. Sampe tak kaya bocoran halus sugesti itu separuh dari itu ngejolo ketepaan mandi mora mora cerdas saking cerdasnya wong mora manik gowo ya kiai karena untun kayak iman nih pelecehan ini tak walik dungane belai kadang-kadang uang ini gak cerdas tidak tahu kepada siapa berterima kasih enang kiai gana untun ini garis bawah ini cerdas santri-santri ya. Lah sentuhan-sentuhan hati ini tidak ada fakultasnya. Sentuhan hati setengah tahun ini wong sing duwe makom kedudukan wong ten ngersane Gusti. Atas orang yang mengidap penyakit hati adalah pentingnya mencari sahabat yang jujur dan soleh. Sejalan dengan pesan suci ibadah Allah wassalam kal ar-rajulu al-labih mihalili fal-yandur ahadukum mayuhalil rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Tuan hati setengah tondone wong sing duwe makom kedudukan wonten ngersane Gusti. Loro obat atas orang yang mengidap penyakit hati adalah pentingnya mencari sahabat yang jujur dan soleh. Sejalan dengan pesan suci Bapa Alaihi Wasallam kal ar-rajulu ala dini khalili fal yandur ahadukum mayu khalil, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Tang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu? Tak unggah nusa tetep. Survei membuktikan beberapa orang sangat diwarnai dan dipengaruhi siapa teman dekatnya. Kula kei contoh sing gedhe rada adoh. Beliau Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi seorang ulama besar pada zamannya, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama sekaligus sebagai pahlawan nasional. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, sahabat-sahabat beliau yang jujur dan soleh. Di sana ada KH Wahab Hasbullah. Apa ini? Di sana ada KH Bisri Sansuri. Di sana ada KH Raden Asnawi Kudus. Di sana ada KH Mas Nawawi Sidogiri. Ada KH Samsul Arifin Asam Bagus Sidibondo. Ada KH Fakih Mas Kumambang Gresik. Masih banyak deretan-deretan kiai besar pada waktu itu sebagai penyok kok Akil Mukhtar, Ahmad Fatona pada zamannya Al-Arif Billah Al-Makullah Al-Sayyid Makdum Ibrahim bin Maulana Rahmat Rahmatullah bin Ibrahim Asmoro bin Jamaluddin Al-Husaini bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik Sunan Bonang Tuban. Kalangan kui kala karo golongan. Pengaruh keturunan itu masih kalah kuat dengan pengaruh pergaulan. Mulai nono uang ngagul-ngagul lo nasab, ngagul-ngagul lo prestasi bambanya adalah sebuah mendemonstrasikan kebodohannya di muka umum. Di seneni kalau Quran mbak, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa aluna amma kamilat. Dok surat Al-Baqarah itu ada ayat kembar ini. Seret ni sore ono mane tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasab. Saya qulu subaha. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking kesawan itu. Nek meneh-meneh ono perlombaan pidato, kok isu ay mulai ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Malah Sayyidina Umar punya satu tesis. Dengarkan ini. Tesis ini sampai hari ini belum terbantahkan. Saya siap Masya Allah menemui siapa saja untuk membantah tesisnya Sayyidina Umar ini. Ditunjukkan. Bila ada orang sukses dan berhasil, tanyalah dua hal. Siapa ibu yang melahirkan dan siapa istrinya? Semenjak tegut. Ini ono wong alim, zahid, abid, karismanya kuat. Jangan ditanya berapa puluh tahun mondoknya. Berapa gerobak habisnya kitab, gak usah. Lelok saya di Umar lho. Takonono siapa ibu yang melahirkan dan siapa istrinya. Mungkin pulau kaji dengan tenang. Mungkin timbul pertanyaan. Kok sejauh itu Pak Gusali? Tak kei bocoran halus, silakan dikembangkan sendiri. Lho dosen ini kena ngei materi kan begini Pak. Bedo karo guru. Kos dosen itu kalau memberikan materi, bagaimana mahasiswanya untuk bisa inovasi dan mengembangkan. Oh cuman itu mantuk tak ini. Kula ini tahu neliti supaya orang awam-awam ini. Mulai untuk kolmane penting digali. Mbak Hamid itu sinten namine ibu, ojo bapak itu. Ini kritik ya, tapi kritik yang bagus. Karena kesuksesan seseorang itu penyokong pertama adalah ibu yang melahirkan. Apa sebab? Ibulah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dikai contoh, Sebagai contoh, ne ono arek ditinggal bapak ne mati, asal ibu ne telaten, akeh sing dadi wong. Tapi lek sing mati ibu ne bapak ne adik kakek pola merono rabi. Iki kitab sohe kenyataan. Tapi ni sing mati ibu yatim perasaan ya Allah. Apa mana bapak ni dadi tawon gas. Rono ngentup rono. Terus apa tinggi. Ini mati asal ibu ni telaten, akeh sing dadi wong. Tapi nek sing mati ibu ni bapak ni adik kakek pola merono rabi. Iki kitab sohe kenyataan. Tapi ni sing mati ibu yatim perasaan ya Allah. Apa mana bapak ni dadi tawon das. Rono ngentuk rono. Terus Allah tindian kupinge kal Masya Allah melari tutupi aku wah. Setelah saya terima. Pak. Pak. Mungkin nak gula sing kaji kaget kan. Gula itu meneliti bagaimana tadi nyebut Said Ahmad Badawi. Meneliti Sultani Aulia Asyik Abdul Qadir Al-Jilani. Asyik Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Hasan Asadili. Abdus Salam bin Masis. Rata-rata mereka capan nih. Mulai dengan golek-golek bojo wis njlimet aja ukurane bapa. Kalau bokong sebagai ukuran mencari istri salika, aku kirim salam, radio mesin tumbuk. Lha iki bahasa-bahasa gaul ini jangan dianggap saya tidak sopan, justru ini materi akan sampai. Nek kula krama inggil basa dasar. Sekarang banyak orang yang salah di dalam memilih ukuran. Mboten melok Kanjeng Nabi tapi melok profesor. Nek diomongi dawuh Kanjeng Nabi gak perlu sambung. Nek profesor ini ngomong mantu. Padahal profesor iki nek ngoyo gak cewek. Wis, bali Gus, iki mawon. Kula mendhet tinggil gawe Kanjeng Nabi, mangking kula unggano sak sedhit, terutama niki ngekei materi nang Pak Menteri. Pak Menteri kecerdasan luar biasa. Insyaallah di dalam bukunya itu banyak ungkapan-ungkapan pemikiran saya bisa ditulis bagus. Nek ditulis mana kula pengantare mangke. Saya kira dak lawas, wong pinter-pinter iku nek nulis buku rata-rata pengantare njaluk kula. Ya dok lumayan tambah-tambah rezeki ya. Termasuk buku ini Mbak Hamid itu Gus, nek panjenengan kersa. Nggih. Nah, cek ditulis lari-lari sampean kenging nggawa teng PWN umbriko mangki pengantar itu ya. Cek rame-rame dadi dhuwit ku. Dikelok sapa sing nulis itu? Sing nulis kiai sing ana untune. Laku tenduk Pasuruan sak gelas karo tenduk Sangrela padha teh regane gak padha. Teh padha, goni beda, harganya tidak sama. Begitu juga tulisan. Mulai majalah-majalah cilik pondok-pondok, kok sampe nulis ya tawar, kok nek kepin aku nulis, rugi ke toton. Nek iki aku nulis ndok kene, kelasé modern. Nah. Wis wawancara engko wis tulisen kok tak editno. Aja gawe jeneng sing cukup larange iki nak. Ngene wong sing gak cerdas. Dia iso umbun. Mboten dele panggonan nduk panggonan. Dikai bocoran halusa. Kadang-kadang kan ono kampung-kampung, Gus, niki pengawas. Ya menan tau tak wara. Kira sing teko, kinten-kinten sampe 50. Wis aja wis. Sampe gak mboten kono ngene lho, aku iki yo ngemong mubalek-mubalek lokal sing nduk Pasuruan. Nek sing cilik-cilik tak sauti kabeh aku di SMS. Gus sing cilik-cilik sampe Joko, Gus. Kadang-kadang sing ngundang niku mboten paham. Kula niku ngaos teng kulangan puluhan taun lho Gus sampe kula undang. Masyaallah, insyaallah. Setelah acara bulan kula kae teko. Apa? Di sana butuh kearifan supaya mubalek-mubalek lokal ini juga naik daun. Allahumma. Kapan muncul pengadilan nek wabe dikukup bae? Rekani. Kiai angel diundang. Jangan. Nek kula mboten teko, tentu banyak pertimbangan-pertimbangan pada dimensi lain. Understand? Termasuk ada kearifan ngomong mubalek-mubalek lokal. Iki wong saran balik-balik ngundang kata tekani terus iki. Malam jemuan kula ngaji nduk saran sing ngaji ewon Pak alumni kabeh. Mikir kula iki tak terangno kitab. Oh hebat-hebat kiai kabeh. Profesor kula sing metu. Tapi keterangan iku penelitian, riset ini tok Pak. Umpama keliru lho gak ero. Pakai bahasa asing titik-titik mampu Pak. Yes, sampean catet nggih kadise pendek. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amal. Rawah gini. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya. Pertama umur lho nang nokon iki. Mubalek-mubalek. Rungokno ngene bundang wong tono. Dua macam umur ini sering tidak sejalan, sering tidak seirama dalam proses perjalanan hidup. Kadang-kadang wong itu umur biologi secukup, tapi umur keilmuannya rendah. Umurnya meswita, tapi wawasane yo cupet, pemikiran nala yo cupet, pengalaman yo rendah, ilmu ni cumpon. Umur suwi tak cek menyanyi balon ku hati menentukan derajat seseorang di sisi Allah adalah umur san, tiga pengalaman, empat ilmu, lima amal soleh. Bila meninggal dunia, seakan-akan orangnya masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena punya jasa, prestasi dan amal baik yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanpa mengurangi rasa hormat. Bahamit ini ada orang yang umur sangat boleh umur satu. Tapi umur keilmuannya sangat luar biasa. Insyaallah menguasai juman. Jadi nek santri-santri temas iku nek nyeluk Mbah Hamid iku Hamid juman. Satu kali. Padahal kula iku tau ngaji juman, mungkin gak mondok Pak, klemeng-klemeng Pak. Delok juma-juma yang begitu iku Pak. Termasuk nanti takon teng Mbah Hamid iki. Dorong takon kula wis dicekel iki sabar. Yai biyen yo ngono nak, banyak ilmu. Istilah sekarang nikmatilah proses. Anda tidak usah melihat orang-orang yang sukses, lihatlah prosesnya menjadi sukses. Sama nojok mau ngeluh Pak Luk dari profesor dari menteri, masya Allah prosesnya perjuangannya ya Allah. Sampai pun delok kula isok nulis isok pidato prosesnya panjang insya Allah sampai untunin ter. Gak sembarangan Pak. Insyaallah sapi wis gak tedas penting diparut. Apel kudu dijus, masyaallah iki proses. Opo kok sampe untune entek, masyaallah. Sampeyan kudu cerdas, jangan melihat orang tatkala sukses. Lihatlah prosesnya mencapai sukses. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampeyan tak dungono umure dawa, cara biologis umur keilmuannya juga sangat tinggi dan memadai. Supaya matek sakwaya-waya, jasa dan nama baiknya tetap harum di tengah-tengah masyarakat. Bahasai Imam Ali, tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia suatu waktu. Sing pinter golek bolo, sing pinter golek dulur, sing pinter golek konco, ojo pinter golek mong. So, terakhir Maulidin Nabi mboten sebut belas kula 5 menit ceramah Maulidin Nabi nggih. Tidak ada bahasa, tidak ada gubahan sastra, tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan cokno Rasulullah saknotoke tidak ada istilah sirik. Sampeyan cokno Rasulullah saknotoke tidak ada istilah bid'ah. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Al-Qalam. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Beliau Imam At-Tabari memberikan penjelasan yang cukup jelas, cerdas dan tepat bahwa yang dimaksud akhlak mulia pada ayat ini adalah budi pekerti, tata krama yang tinggi, yaitu tata krama Al-Qur'an yang ditanamkan Allah pada jiwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah, jangan Anda sejajarkan dengan pemimpin-pemimpin kultur yang lain. Rasulullah, jangan Anda sejajarkan dengan Ishak Newton, Thomas Gandhi, kebenaran yang mutlak. Firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Beliau Imam At-Tabari memberikan penjelasan yang cukup jelas, cerdas dan tepat bahwa yang dimaksud akhlak mulia pada ayat ini adalah budi pekerti, tata krama yang tinggi, yaitu tata krama Al-Qur'an yang ditanamkan Allah pada jiwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah, jangan Anda sejajarkan dengan pemimpin-pemimpin kultus dunia yang lain. Rasulullah, jangan Anda sejajarkan dengan Ishak Newton, Thomas Gandhi, benaran yang mutlak, tidak terikat oleh ruang gerak dan waktu karena dikontrol oleh sakliyane Rasulullah. Ojo dijokno nemen-nemen menungso sapa wae mesti duwe salah lan lali. Pemimpin-pemimpin selain Rasulullah, maaf, rata-rata masa kejayaannya tatkala masih hidup dan tatkala masih berkuasa. Kadang-kadang masih hidup tidak berkuasa, sudah tidak jaya lagi. Kadang-kadang masih jabat, masih hidup, sudah tidak jaya lagi. Beda dengan Rasulullah. Tetap sampean ten Pak Misbakun, pumbung kata kiai-kiai, Masya Allah, asma teko kula mawon sampean aplikasikan. Jas iki jas larang. Niki jas niki nek kula dodono regane, saya khawatir melahirkan kecemburuan sosial. Ihdinas siratal mustaqim ila liqa Allahu yusallimukum ma'assalama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.